الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kemarin kita mempelajari tiga nama dari Asmaul Husna. Apa saja, Faisal? Al-Majid. Al-Muhit. Al-Musawwir. Apa yang dimaksud dengan Al-Majid? Dan yang aku yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Al-Muhit. Mukasha. Kekuatan saja. Dan apa? Jadi kita katakan zat yang melingkupi segala sesuatu dari sisi ilmunya, kudrahnya, dan kaharnya, kekuasaannya. Nah, taib. Kemudian Al-Musawwir, apa Al-Imbang? Nah, dan yang membentuk semua makhluk-makhluknya, yang menetapkan bentuk-bentuk bagi makhluk-makhluknya. Nah, baik, sekarang kita masuk pada nama berikutnya, Al-Muqtadir. Qala Allah Ta'ala, fa'akhadnahum akhza azizim muqtadir. Dan pada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muqtadir, pembahasannya tidak jauh berbeda dengan pada nama Allah Al-Qadir, juga Al-Qadir, karena semuanya menetapkan sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ikhwani fillah, nam Al-Muqtadir dikatakan di sini maknahu huwa ablahu min Qadir. Nah, nama ini lebih mendalam dari nama Allah Al-Qadir. Nah, wa huwa tamul qudrah alladhi la yamtani'u 'alayhi syai'. Yaitu zat yang sempurna kemampuannya, yang tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya. Apa saja yang Allah kehendaki mesti terjadi. Nah, apa saja yang Allah inginkan, tidak ada yang bisa mencegah. Wala yahtajizu anhu syai. Nah, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalang-halangi atau mencegah Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Allah telah berkehendak. Nah, dan ini semuanya tercakup dalam nama Al-Qadir maupun Al-Qadir. Akan tapi dari sisi apa, sisi lughah, nah, Al-Muqtadir lebih apa, ablagh. Kenapa? Karena hurufnya paling banyak. Dan dalam bahasa Arab, setiap ada tambahan huruf masih ada tambahan makna. Ini kaidah. Dan ada tambahan huruf, ya ada tambahan makna. Nah, dari Al-Qadir, kemudian Al-Qadir, Al-Muqtadir yang paling banyak Al-Muqtadir, sehingga dikatakan di sini ablagh. Nah, tayyib, lebih mendalam dari si makna dari Al-Qadir. Walaupun semuanya sekali lagi menunjukkan apa, kesempurnaan kudrah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudrah yang sempurna maksudnya apa, ikhwan fillah? Yaitu kudrah yang tidak akan mungkin sesuatu pun bisa menghalanginya. Apa saja yang Allah kehendaki mesti terjadi. mampu untuk apa mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Nah, kemampuan ini namanya qudrah. Kita ya ikhwan fillah terkadang ingin sesuatu tapi tidak mampu. Ya tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang dikehendaki mesti terjadi. Ini menunjukkan kesempurnaan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muqit. Qala Allah taala wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Di surat An-Nisa ayat 85. Dan nama ini pada tempat tersebut. Dan yang maknanya qala Ibnu Jarir ba'da dzikril hilaf fi ma'na al-muqit. Ibnu Jarir mengatakan setelah menyebutkan perselisihan tentang makna al-muqit, was-shawabu min hadhihi al-aqwal, dan yang benar dari pendapat-pendapat ini, qawlu man qala al-muqit al-qadir. Nah, Ibnu Jarir mengatakan yang benar dari makna al-muqit yaitu apa? Sama dengan al-qadir, yaitu penetapan qudrah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu makna. Dan makna-makna yang lain yang disebutkan di antaranya makna al-muqit yaitu alladhi awsala ila kullil mawjudati ma bihi taqtad wa awsala ilaiha arzakuha wa sarrafaha kaifa yasha bi hikmatihi wa hamdih, yaitu dat yang menyampaikan kepada semua makhluk-makhluknya apa-apa yang menjadikan mereka bisa hidup, dan menyampaikan kepada mereka rezeki-rezeki yang telah ditetapkan. Nah, yang menurunkan rezeki mereka bisa makan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma min dabbatin illa 'ala Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun dari makhluk yang melata di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Nah, juga di antara makna yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, muqita bermakna hafizah, juga bermakna syahida, juga bermakna hasiba, dan yang lain bermakna qadira. Ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir tadi dan merupakan pendapat Sa'id bin Jubair dan Nam As-Suddi serta yang lain. Dan tidak ada halangan untuk Nam tersakupnya semua nama-nama tersebut dengan Allah. Nam Tain yang bisa disimpulkan maknanya yaitu zat yang Nam ilmunya mengetahui semua keadaan makhluknya dan semua yang dibutuhkan oleh makhluknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki sesuai dengan apa yang dikehendaki kepada mereka. Dan zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Dari sini kita katakan terkandang kefanipilah dari satu nama dengan nama yang lain, yaitu ada saling keterkaitan dan memiliki kedekatan makna. Dan seperti dikatakan mencari di sini, al-muqin bermakna al-qadir, yaitu dat yang maha mampu. Juga ada yang mengatakan ar-razzaq, dat yang maha pemberi rezeki. Nah, kemudian al-malik dan al-malik, ini juga dua nama yang sama-sama menetapkan al-mulk bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fa ta'ala Allahul Malikul Haq. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala al-Malik al-Haq, yaitu zat yang maha menguasai yang hak, yaitu menguasai semua jagat raya ini. Dalil dari as-sunnah di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa fihi anal maliku aina mulukul ardh. Aku adalah al-malik, maka di mana raja-raja yang ada di bumi ini? Aku adalah penguasa. Naam, di mana penguasa-penguasa yang ada di muka bumi? Naam, kekuasaan Allah kekuasaan yang tidak ada batasnya. Sedangkan kekuasaan yang ada pada makhluk adalah kekuasaan yang Allah berikan dengan kondisi sangat terbatas dan waktu sangat singkat. Wajahan Ibn Umar radhiyallahu anhuma fil Bukhari wa Muslim, juga datang dari Ibn Mas'ud. Maknahu sekarang qala Ibn Jarir al-malik alladhi la mulka fawqahu wa la syai'a illa dhulah. Al-Malik, zat yang maha menguasai, yaitu zat yang tidak ada penguasa di atasnya. Dan segala sesuatu itu tidaklah ada kecuali di bawah kekuasaannya. Nah, semuanya di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana juga telah kita lewati dulu dalam pembahasan ulumul qahr, bahwasanya semuanya di bawah Allah, karena Allah zat yang maha tinggi dari sisi kekuasaan. Baik. Qala az-Zajjaji fa ta'wiluhu dzul mulki fi yaumiddin. Di antara tafsirnya, takwil di sini bermakna tafsir. Tafsir dari Al-Malik yaitu dzul mulk, zat yang memiliki kekuasaan. Di hari pembalasan, dalam artian kekuasaan yang sempurna, yang tidak ada satupun mengingkarinya, yaitu kekuasaan Allah di hari kiamat. Juga al-Malik, dalilnya qala Allah Ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sebenarnya orang-orang yang bertakwa itu di kebun-kebun dan sungai-sungai di surga Allah. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Perhatikan. Taib inda malikin muqtadir. Di sisi al-malik al-muqtadir. Hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma fihi alhamdulillahi alladhi kafani Allahumma rabba kulli shay'in wa maliku wa ilahu kulli shay'in. Di sini wa maliku, dan yang menguasai. Kemudian wa hadith Abi Bakar radhiyallahu anhu wa fihi 'alimul ghaibi wa syahadah rabbu kulli syai'in wa malik asyhadu an la ilaha illa anta. Sama syahidnya wa malik. Hadis sahih Syekh Abdul Rahim Al-Albani. Ma'nahu qala Ibnu Katsir huwa al-malikul 'azim al-khaliqu lil asya' kulliha wa muqaddiruha. Al-malikul 'azim yaitu zat yang maha menguasai, yang maha agung, yang menciptakan segala sesuatu dan yang menentukannya. Sama semuanya pada penetapan apa? Sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan yang merajai atau menguasai segala sesuatu. Taib ini al-Muqit, al-Malik dan al-Malik. Al-Muqtadir dan al-Muqit hampir sama, sama-sama menetapkan sifat kudrah. Berarti sebagai tambahan kaidah, jadi al-qadir, al-qadir, al-muqtadir, juga apa al-muqit. Ini keempat-empatnya menetapkan sifat kudrah berdasarkan pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Jarir. Walaupun al-muqit ada khilaf yang tanya tentang maknanya, khilaf tidak menutup kemungkinan makna-makna itu semuanya terkandung, tercakup di dalamnya. Tayyib bermakna razak, bermakna na'am hafidh, Tayyib bermakna syahid. Nah, karena zat yang maha mampu yang memberikan rezeki dan yang mengawasi, nah, dan menjaga. Tayyib. Barakallahu fiikum. Nakaini ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.